بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, setiap hamba Allah pasti dia ingin merasakan kebahagiaan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dia menginginkan dirinya masuk ke dalam surga-Nya Allah, dan juga dia menginginkan dirinya dan keluarganya dijauhi dari api neraka-Nya Allah tabaraka wa taala. Dan memang itu adalah cita-cita kehidupan seorang manusia, cita-cita untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di yaumul qiyamah dengan masuknya dia ke dalam surga-Nya Allah dan dijauhi dari neraka-Nya Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan siapa yang seseorang dijauhkan oleh Allah dari nerakanya dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, maka itu merupakan kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, menyebutkan bahwasanya kemenangan yang besar yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka-Nya Allah tabaraka wa taala. Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan menuju surga, dan juga Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan menuju neraka-Nya Allah tabaraka wa taala. Di antara jalan yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga-Nya Allah dan dijauhi dari api neraka-Nya Allah, dia mampu menahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang seseorang dia memiliki rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin dan dia menahan dirinya dari hawa nafsunya, dia menahan dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, maka tempat tinggalnya adalah surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang badui kepada Rasul alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, idza halaltul halal wa haramtul haram adkhul jannah." "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan aku mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, apakah aku akan masuk ke dalam surga?" Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya, aku akan masuk ke dalam surga." Dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam maksiat, apakah itu dosa besar ataukah itu dosa kecil? Dan setiap manusia, mereka dalam melakukan dosa, ada di antara mereka yang melakukan dosa dengan sengaja, Dan ada di antara mereka yang melakukan dosa tanpa sengaja. Ada di antara manusia yang terkadang memang mencari-cari jalan-jalan untuk dia berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Taala. Yakinlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kemudian kita melakukannya kecuali akan memberikan kemudaratan bagi kita di dunia dan akhirat kita. Dan sebaliknya, tidak ada satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita kemudian kita menjalani perintah tersebut maka akan menjadi kebaikan bagi kita dunia dan akhirat kita. Hati yang dimiliki oleh manusia, dia dibaratkan seperti badan. Badan butuh vitamin, badan butuh penguat-penguat untuk menguatkan dirinya, butuh badan tersebut diperiksa kesehatannya agar dia bisa selalu dalam keadaan sehat dan kuat. Nah, begitu juga hati seorang manusia itu lebih harus dijaga. Karena tidak ada sebuah fitnah yang paling besar melanda kaum muslimin, melanda hamba-hamba Allah lebih besar daripada fitnah hati. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berdiskusi dengan para sahabatnya dan beliau bertanya tentang sebuah fitnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkannya, kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan kal mawjil bahr 'udan 'udan. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fitnah yang fitnah itu bagikan lautan ombak yang begitu deras. Ia akan masuk ke dalam hati seorang hamba sedikit demi sedikit. Ketika seorang hamba berbuat satu dosa, satu maksiat, maka akan tercatat atau ternodai satu noda hitam dalam hatinya. Kemudian noda hitam akan bertambah menjadi dua, menambah menjadi tiga, menambah menjadi empat, dan seterusnya. Sehingga apa yang akan menjadi pembahasan kita di siang hari ini, ya dengan ringkas kita akan menyebutkan, mudah-mudahan menjadi benteng bagi kita untuk selalu menjaga hati kita. Mudah-mudahan menjadi pagar bagi diri kita untuk tidak bermudah-mudahan untuk melakukan dosa dan maksiat, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena ini akan memberikan dampak yang jelek tidak hanya pada dirinya, akan memberikan dampak yang jelek bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya, dan juga bagi lingkungannya. Dosa yang dilakukan seorang hamba, saya ulangi, tidak hanya memberikan dampak jelek bagi dirinya, tetapi akan menjadi dampak yang jelek bagi lingkungannya dan masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap kita punya kewajiban untuk menjaga diri agar tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Taala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi menyebutkan beberapa sebab atau beberapa bentuk dampak-dampak jelek yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia bermaksiat kepada Allah Taala. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, hirmanu rizki, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan rezeki baginya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan rezeki bagi seorang hamba. Ini diantara dampak yang akan didapatkan oleh seseorang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, innal abda la yahrumu rizqa bi dhanbi yusibu, bahwasanya seorang hamba akan diharamkan rezeki oleh Allah dikarenakan dosa yang dia buat. Rezeki para hadirin yang dirahmati oleh Allah tidak hanya dilihat dari sisi jumlah yang dia dapatkan. Bisa saja gaji yang dia dapatkan setiap bulannya tidak berkurang, jumlahnya tetap. Atau bahkan bisa jadi dia mendapatkan bonus dari sisi nominalnya, banyak gaji yang dia dapatkan. Tetapi tidak hanya ini saja pembahasan kita dalam masalah rezeki. Bukan. Tetapi yang paling terpenting daripada rezeki tersebut adalah apa? Kebarokan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rasulullah tidak mengatakan ya Allah berikanlah rezeki kepadaku, tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah rezeki yang baik. Rezeki yang akan bisa memberikan keberkahan kepada kehidupan seorang hamba. Ini yang paling terpenting para hadirin dirahmati oleh Allah. Betapa banyak manusia yang mereka punya penghasilan yang begitu banyak. Penghasilan yang terkadang cukup untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dan cukup untuk ditabung. Tapi setiap bulan dia tidak pernah merasa cukup dari uang yang dia dapatkan. Tidak pernah merasa cukup. Dia selalu merasa kurang, kurang dan kurang dan kurang. Tapi beda dengan orang-orang yang mereka selalu taat kepada Allah. Orang-orang yang selalu menjaga diri daripada untuk tidak bermaksiat kepada Allah, walaupun terkadang dia hanya mendapatkan gaji setiap bulannya hanya 2 juta. Ya tentunya gaji 2 juta di zaman seperti sekarang, punya anak, punya istri, tidak akan pernah cukup. Tapi subhanallah, karena ketaatan yang dimiliki oleh seseorang, keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia bermaksiat kepada Allah, gajinya setiap bulan sudah dia dapatkan jutaan rupiah, ratusan juta. Tapi dia masih miskin, masih fakir. Di sisi mana fakirnya? Dia masih bisa mencuri. Dia masih bisa korupsi. Dia masih bisa mengambil hak orang lain. Karena apa? Tidak pernah merasa cukup. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Laisal ghina," bukanlah rasa cukup itu, bukanlah rasa kaya itu, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, dengan banyaknya harta yang dia punya. Tapi rasa kaya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di dalam hatinya. Ada di dalam hatinya. Rasul alaihi salatu wasallam, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, walaupun berhari-hari tidak ada yang dimasak di rumah beliau, tetapi beliau mengatakan, "Baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku." Keberkahan diberikan oleh Allah. Adapun kehidupan rumah tangga kaum muslimin hari ini, beras di rumahnya mungkin cukup makan 1 tahun. Iya, perbekalan hidup di rumahnya cukup 1 tahun makan. Tapi subhanallah, dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari apa yang dia dapatkan dari rezekinya. Tidak lain ini para hadirin, dikarenakan dia tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjaga batasan-batasan Allah. Dan juga tidak hanya berpengaruh kepada rezeki yang dia punya, tidak ada keberkahan, Allah tidak menjadikan keberkahan bagi keluarganya, bagi keturunannya, bagi anak-anaknya. Anak-anaknya orang-orang meninggalkan sholat. Anak-anaknya hidup dalam keadaan yang pergaulan bebas. Masih SMP sudah kena narkoba. Masih SMP sudah kena narkoba. Iya, ini kondisi yang kita dapatkan di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini. Dan kalau kita mau jujur dan kita mau menyelidiki para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata kita dapatkan bukan rezeki yang baik yang diberikan kepada anak-anaknya. Bukan rezeki yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menceritakan ada anak-anak yang dia terselamatkan dari apa? Dari bencana. Dan Allah sebutkan sebab Allah menyelamatkan anak tersebut dari bencana karena bapaknya adalah orang yang soleh. Karena bapaknya adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pernah menceritakan di masjid ini, kisah seorang ulama ahlul hadis, Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah ta'ala. Ketika seorang raja pada waktu itu, raja yang besar, punya kekuasaan yang luas, dia meminta kepada Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah menjadi hakim, jadi qadhi di negeri tersebut. Kemudian Sufyan ibn Sa'id al-Thawri menolaknya, dia tidak mau. Akhirnya dipaksa oleh raja ini, dan kemudian ya kalau dia tidak mau menjadi qadhi akan dibunuh. Ya, kemudian di malam hari Sufyan ibn Sa'id al-Thawri lari. Lari agar tidak dipilih menjadi qadhi, hakim. Kemudian ketika dia mengetahui Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri lari darinya, dia membuat sayembara. Siapa yang berhasil menangkap Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri akan mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Kemudian tiba dalam di tengah perjalanan, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri kehabisan bekal. Kehabisan bekal dalam perjalanannya, sehingga dia menawarkan dirinya untuk bekerja di sebuah kebun, di kebun anggur, ya. Dan dia bekerja di kebun tersebut sudah mendekati satu bulan. Ya, hanya sekedar untuk bekal dia berangkat untuk ke negeri apa? Kemudian di tengah pekerjaannya dia, Sofyan bekerja kira-kira sudah 20 hari. Pemilik kebun ini mengatakan kepada Sofyannya, Sofyan, dia tidak menyebutkan namanya, wahai fulan, ambil anggur kepada si anggur yang manis. Kemudian didatangkan, ternyata anggur tersebut anggur yang asam. Kemudian tuannya mengatakan, aku ingin engkau mengambil kepadaku anggur yang manis, bukan anggur yang asam. Kemudian Sufyan mendatangi lagi, ternyata masih juga asam. Kemudian dimarah oleh tuannya, ya, kamu sudah berhari-hari kerja di tempat saya, tidak tahu mana anggur yang manis dan mana anggur yang asam. Kata Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, ya tuanku, aku tidak pernah merasakan anggur yang ada di kebun karena aku tidak mendapatkan izin darimu. Aku tidak pernah merasakan anggur yang ada di kebunmu karena aku tidak mendapatkan izin darimu. Kemudian kata tuannya ini, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri saja enggak seperti kamu waroknya. Jadi sayembara raja tadi sudah tersebar di negeri yang sangat luas pada waktu itu. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri saja mungkin enggak seperti kamu bentuk penjagaannya. Kemudian dia pergi ke pasar. Dia bertemu dengan teman-temannya, dia menceritakan tentang orang yang bekerja di kebunnya. Kemudian kata teman-temannya, jangan-jangan itu Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Dan raja sudah membuat sayembara, siapa yang berhasil menangkap dia akan mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Kemudian ketika dia kembali, ternyata apa? Sufyan sudah lari. Sudah lari ke negeri? Ke negeri Yaman. Ketika dia tiba di negeri Yaman, nah Yaman waktu itu masih di bawah kekuasaan raja tadi. Masih di bawah kekuasaan raja tadi. Kemudian ketika dia bertemu dengan raja tersebut, ditanya, siapa nama kamu? Katanya, nama saya Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Nama saya Abdullah. Semua orang hamba dari hamba Allah. Semua orang dari hamba Allah. Saya tanya, siapa nama kamu? Karena sudah dipaksa, akhirnya dia mengatakan, nama saya Sufyan. Siapa nama bapak kamu? Kemudian dia mengatakan, bapak saya Abdullah. Ya, hambanya Allah. Saya ini anaknya hamba Allah. Kemudian raja ini berkata, semua orang adalah hamba dari hambanya Allah. Saya ingin tahu siapa nama bapak kamu. Akhirnya dia terpaksa, dia mengatakan, Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri. Sudah terpaksa. Akhirnya kata raja ini, sudah, aku biarkan engkau tinggal di negeri ini. Ya, dalam waktu terserah kamu ingin tinggal. Aku tidak akan mengkhabarkan kepada siapapun keberadaan engkau di sini. Subhanallah. Dikarenakan bentuk menjaga diri. Tidak ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulutnya, sesuatu yang haram, apalagi sesuatu yang syubhat, apalagi sesuatu yang haram. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada Sufyan. Ya, akhirnya Sufyan berangkat ke negeri Mekah. Ini tujuan beliau adalah Mekah. Ternyata dalam waktu sekian lama lewat, raja tadi masih juga mencari Sufyan. Iya, dia masih dendam, masih punya dendam yang kuat kepada Sufyan. Akhirnya ketika dia mengetahui bahwasanya Sufyan sudah berada di kota Mekah, dia mengirim pasukannya. Dan dia berkata, kalian siapkan segala sesuatunya, ketika aku tiba di kota Mekah, aku penggal kepala Sufyan tersebut. Subhanallah. Marah betul rajanya ini. Dendam kepada Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Kemudian ulama-ulama yang ada di Mekah, mereka mengatakan, wahai Sufyan, jangan kau masukkan kami dalam urusan engkau. Selesaikan urusan kamu sendiri. Karena dia tahu ini rajanya punya kekuasaan yang sangat luas. Kemudian subhanallah, Sufyan beliau pergi ke Ka'bah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya, beliau bersumpah dengan nama Allah, meminta dengan nama Allah agar raja tersebut dia tidak dipertemukan dengan Sufyan. Itu yang beliau minta. Kemudian subhanallah, Allah mengabulkan doa Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. sebelum dia tiba ke kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa raja ini. Dicabut nyawanya. Para hadirin, rezeki yang halal bentuk penjagaan diri seorang hamba dari batasan-batasan Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Allah akan menjadi pembelanya. Allah akan punya rencana yang terbaik baginya. Kapan itu? Ketika kita menjaga batasan-batasan Allah. Nabi SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu menjaga segala urusanmu dan keadaanmu. Dan di antara sebab-sebab yang paling terbesar, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doa kita, tidak mengabulkan doa kita. Setiap malam kita berdoa, setiap sujud kita berdoa, ya Allah berikanlah anak saya kepada, berilah saya anak yang soleh. Ya Allah perbaikilah anak saya, ya Allah. Anak saya, ya Allah, dia terpengaruh dengan pergaulan bebas. Kita berdoa. Setiap malam kita berdoa, setiap sujud kita berdoa. Namun doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak cinta dengan kita. Bukan Allah tidak sayang dengan kita. Tetapi ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ثم ذكر رجلا يطير السفر اشأث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشروبه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجب له. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang compang-camping, yang dia melakukan perjalanan panjang, kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Sebab-sebab dikabulkan doa banyak sekali pada dirinya. Yang pertama, perjalanan safar, sebab dikabulkan doa. Dalam keadaan dia sangat membutuhkan, dalam keadaan dia mengangkat kedua tangannya. Tetapi kata Rasulullah, makanannya adalah makanan yang haram, minumannya adalah minuman yang haram, pakaian yang dipakai adalah pakaian yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Oleh karena itu, para hadirin, ya, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, kita harus memikirkan rezeki yang kita punya. Rezeki yang kita punya, yang kita dapatkan, dan kemana kita keluarkan, itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Dan juga perkara yang kedua, yang dengannya saya mengakhiri pengajian di siang hari ini, dari pengaruh dosa maksiat yang dilakukan oleh seseorang hamba, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala urusannya urusan yang sulit. Allah Subhanahu wa taala akan menutup segala jalan kemudahan dalam kehidupannya. Belum selesai satu masalah, muncul masalah yang kedua. Belum usai masalah yang kedua, muncul masalah yang ketiga. Belum selesai masalah dia dengan anaknya yang pertama, tiba-tiba kasus lagi dengan anak yang kedua. Belum selesai kasus dengan anak yang kedua, muncul lagi kasus dengan anak yang ketiga. Belum selesai urusannya dengan tetangga yang sebelah rumah kanan, kemudian tiba muncul lagi dengan tetangga sebelah kiri. Ini tidak lain, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebabnya adalah karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang seseorang berpaling daripada dzikri, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari sunnah, berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempitan pada hidupnya, kata Allah. Allah sendiri yang mengatakan, Allah akan memberikan kesempitan pada hidupnya. Tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Tidak ada ketenangan dalam hatinya. Dia selalu dalam keadaan gelisah. Dia selalu dalam keadaan galau. Dalam keadaan rezeki banyak dia dapatkan, dalam keadaan begitu mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pintu rezeki. Tetapi tidak ada ketenangan dalam hatinya. Tidak ada ketenangan dalam rumah tangganya. Tidak ada ketenangan dia dengan anak-anaknya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebaliknya ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah, menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillah, ya, barang siapa yang seseorang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusan-urusannya. Dua hal ini yang saya sebutkan secara ringkas, sudah cukup bagi kita untuk menjauhi daripada segala bentuk dosa dan maksiat. Kalau hanya dua ini saja yang memberi pengaruh jelek kehidupan seorang di dunianya, ya sudah cukup seseorang untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Dan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tidak hanya menyebutkan dua poin ini saja, beliau menyebutkan lebih daripada puluhan ya pengaruh-pengaruh dosa dalam kehidupan seorang manusia. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri. Bukan berarti ketika saya menyampaikan ini saya seorang yang sudah jauh dengan dosa. Ya, tidak ada di antara kita yang selamat dari dosa. Semua kita berbuat dosa. Semua kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan pengajian-pengajian seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi benteng bagi kita untuk tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, menjaga diri kita, menjaga hati kita, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah dalam keadaan ya tidak ada catatan amalan kejelekan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskannya, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan diri kita ke dalam surga Allah taala. Kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi hadirin semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.